أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن رواه البخاري. Dari Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah SAW bersabda, jannatan, dua surga yang dari emas bejananya dan segala yang ada padanya. Lalu beliau juga sebutkan dua surga dari perak bejananya dan segala yang ada padanya. Dan antara mereka dengan melihat Rob mereka hanya dihalangi oleh ridaul kibriya, kebesaran Allah yang ada pada wajahnya, dan itu di Jannatu Aden, di surga Aden, nasallallah min fadlih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis Abu Musa ini mualif bawakan terkait beberapa perkara. Yang pertama, jannatani, dua surga yang Rasulullah sebutkan ini seperti penafsiran dari Rasulullah SAW terkait firman Allah dalam surat Ar-Rahman 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut terhadap Rabbnya, baginya dua surga. Ini di 46. Di ayat 62 kemudian Allah sebutkan wa min dunihima jannatan, dan di bawah itu juga ada dua jannah, dua surga. Maka hadis menafsirkan ayat dua surga yang pertama bagi yang khafa maqama rabbih, dan dua surga yang kedua wa min dunihima jannatan. Hadis tentunya juga menetapkan sifat kibriya bagi Allah, sifat kebesaran baginya subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah baginya segala kebesaran, segala keagungan yang merupakan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Rahman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang jannahnya, balasan bagi orang yang berbuat ihsan, buat kebaikan, Allah sebutkan mulai ayat 60 dan berikutnya, hal jazaul ihsani illal ihsan, balasan kebaikan tidak ada lain kecuali juga kebaikan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dilihat dari zahirnya yang awal, bahwa dua surga yang pertama dari zahab, emas, dan tidak ada perak padanya. Begitu pula sebaliknya. Wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Berarti dua surga yang kedua dari perak dan tidak ada emas padanya. Zahirnya begitu. Namun dalam hadis Abu Hurairah di Musnad Ahmad, qulna hadithna 'anil jannah ma bina'uha. Ceritakan kepada kami tentang jannah dan bagaimana bangunannya. Ini dari apa dan bagaimana. Qala labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Bata dari emas, bata dari perak, berarti menyatu, ada di jannah. Ya ada emasnya, ya ada peraknya. Demikian dalam hadis Abu Hurairah di Musnad Ahmad. Penjamaan mungkin antara ayat atau hadis Abu Musa dengan hadis Abu Hurairah, bahwa yang pertama hadis Abu Musa terkait penjelasan yang ada di surga itu. Ini seperti yang Rasul katakan, bejana-bejananya, alat-alatnya untuk ahlul jannah di situ dari emas. Yang ini satunya dari perak. Adapun hadis Abu Hurairah terkait bangunan, bukan alat atau perhiasan bejana yang di dalamnya, tetapi bangunan jannah, dindingnya dan semisalnya, seperti yang Rasul sebutkan, dari emas dan dari perak. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Baihaqi dalam kitabnya Al-Ba'ats dari hadis Abu Sa'id, anna Allah ahata haitul jannah labinah min zahab wa labina min fiddah. Allah jadikan bangunan atau dinding surga itu dari bata dari emas dan bata dari perak. Sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhum. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Rabb-nya kecuali Ridaul Kibriya. Penyebutan Rida ini tersebut juga di Sahih Muslim. Al-Kibriya Ridai Wal-Izzatu Izari. Kebesaran itu ridaku, kata Allah. Rida ma'ruf, pakaian perhiasan yang bagian atas. Izzah itu izar, yang bawah. Man naza'ani wahidan minhuma azabtu, yang merebut kedua sifat itu atau salah satunya, ini dia pun ingin ada kibriya pada dirinya sehingga mengecilkan dan meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih dari yang lain, berarti dia telah menentang sifat Allah, menentang Allah dengan sifatnya ini. Aku azab dia, kata Allah. Rida, izar, keduanya tidak terlepas dari yang memakainya. Rida maupun izar, keduanya tidak terlepas dari yang memakainya atau yang tersifati dengannya. Ini Allah SWT. Karenanya, yang memandang terhalangi olehnya. Layaknya kalau itu pada manusia, kalau pada manusia, izar pakaian bawah, celana kamu, sarung, ketika itu kamu gunakan, menutupi sifat yang ada di balik itu. Ini kalau sarung misalnya, menutupi sifat kakimu, orang gak bisa tahu kakinya ini ada bulunya atau enggak misalnya. Lututnya seperti apa, betisnya besar atau kecil, pahanya bagaimana, enggak kelihatan, tertutup oleh sarungnya. Sehingga rincian sifatnya bagaimana enggak ketahuan, tertutup. Demikian pula rida, menutupi sifat yang ada padanya, tidak pakaian atas, kain yang di atas. Ketika itu kamu gunakan misalnya, ya orang nggak tahu dada kamu seperti apa, ada bulunya atau enggak misalnya, bidang atau enggak dan seterusnya, orang nggak tahu, tertutup oleh pakaian atas yang kamu gunakan. Begitu izar, begitu pula rida. hadid dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa izar maupun rida keduanya menghalangi pandangan atau penglihatan orang yang melihat kepadanya atau yang ada di balik izar atau rida itu. Itu yang Rasul katakan, wa ma bainal qaum wa baina an yanduru ila wajhi rabbihim illa ridaul kibriya. Antara mereka dengan melihat wajah Rabbnya terhalang oleh rida kibriya bagi Allah SWT. Maka kibriya, sifat kebesaran, itu ridha bagi Allah. Itu yang menghalangi penglihatan mereka untuk melihat wajah Rabb-nya yang maha mulia. Yang dimaksud di dalam hadis penjelasan tentang makna rida, wal kibriya'u ridai. Kembali kepada hadis, fil jannah, di surga, berarti mereka tidak terus-menerus dan tidak selalu melihat Rabb-nya. Tidak terus-menerus atau tidak selalu melihat Rabb-nya. Mereka melihat mukminin, na'am, melihat Allah Rabb-nya di jannah, tetapi itu di sebagian waktu, tidak selalu dan tidak terus menerus. Mereka melihat Rabb-nya yaumul id, di hari raya saja. Yang dimaksud hari rayanya ahlul jannah, a'yadul jannah. Di situ Allah tampakkan dirinya yang maha mulia kepada mukminin dan mereka melihat kepada Rabb-nya. Adapun tiap hari tidak. Itu yang Rasul sebutkan yang menghalangi mereka untuk melihat Allah, untuk melihat Rabb-nya adalah rida kibriya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis Abu Musa dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita bahwa kebesaran itu ridha bagi Allah. Dan kita tahu tadi maknanya dengan pendekatan penjelasan, layaknya ridha itu yang menghalangi orang untuk tahu yang dibaliknya, seperti apa sifat-sifatnya, dan ini gak bisa memandang dengan jelas, terhalangi. Bukan berarti Allah tidak terlihat dan tidak bisa mereka lihat selama-lamanya dan seterusnya, tidak. Tetapi tidak pula berarti mereka melihat Allah terus-menerus dan selamanya. Nah, tabaraka wa ta'ala. Allah maha mulia, maha tinggi, maha besar, maha barokah. Allah tampakkan wajahnya ikraman lahum, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Allah tampakkan di hari-hari Id, di hari-hari raya Ahlul Jannah, mereka melihat kepada Allah, Rabb mereka, Jalla fi'ula. Selain itu mereka terhalang untuk melihat Allah. Wabainal qawm, wabaina an yanduru ila wajhi rabbihim, illa rida'ul kibriya. Hendaknya itu yang difahami. Nas'alullah min fadlih, nas'alullah min jannatih. Dan itu seperti Rasul sebutkan di Jannah Aden, di Jannati Aden, di surga Aden, kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah dari mukminin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dah kemana?